Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karimin amin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Faya ahbaballahi wa ahbab rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap waktu yang kita lalui diberkahi oleh Allah untuk bisa menata amal saleh yang diridhai untuk menjadi bekal pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga seluruh hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman diberikan kekuatan untuk bisa bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah. Pun demikian, semoga para pelaku maksiat dan boleh jadi kita termasuk di dalamnya diberikan kekuatan dalam jiwa untuk mau bertobat, meniti amal yang lebih baik, hayatan thayyibah, dan semoga wafat dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kita akan coba lanjutkan pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan meneruskan pembahasan pada hal terkait dengan penyakit-penyakit iman dan tentunya tanda-tanda, contoh, serta penawar dari penyakit yang dimaksudkan, yang dengan itu kita berharap senantiasa melakukan penjagaan, perawatan, maintenance kepada keadaan jiwa kita sehingga cahaya iman tetap kuat, kemudian juga dorongannya mengalir sangat baik sehingga meneruskan kebaikan-kebaikan yang ada dalam jiwa takwa kepada elemen tubuh kita untuk berperilaku mulia dalam kehidupan. Di pertemuan yang lalu kita telah belajar tentang penyakit nifaq, di antara penyakit yang sangat berbahaya bila kemudian kontaminasi terhadap jiwa dan tubuh sehingga bisa terjadi dua hal dengan penyakit nifaq yang dimaksudkan. Petunjuk-petunjuk yang Allah berikan tidak sampai kepada relung kalbu karena tertutup, ada sekat di dalamnya. Yang kedua yang paling membahayakan adalah katalis yang menjadi peran bagi fujur untuk mensupport keadaan jiwa takwa itu muncul, juga tidak memiliki jalur untuk memberikan supportnya sehingga dia kemudian diprovokasi oleh setan untuk berdiri sendiri, naik sendiri, membuka terowongan dan jalur sendiri sehingga dengan itu mengeluarkan sifat-sifat negatif yang dimanfaatkan kemudian oleh setan untuk dilekatkan pada perilaku setiap manusia yang diberikan oleh was-was. Itu yang kita telah pelajari di kesempatan yang lalu. Mohon disimak oleh teman-teman video yang sebelumnya untuk menghadirkan korelasi dan relevansi pembahasan dengan apa yang akan kita kaji di pertemuan saat ini. Nabi SAW memberikan tanda orang-orang yang terkontaminasi dengan penyakit nifaq ini. Ada tiga tanda utama dan satu tanda pelengkap untuk menunjukkan penyakitnya cukup kronis. Ya, kita sudah sampaikan di dua hadis yang kemarin. Hadis nomor 33 dan 34 dalam Kitabul Iman, Sahih Al-Bukhari. Di topik yang kedua, kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nomor hadis 33 dan 34, subbab yang ke-25 tentang alamatun nifaq. Bab alamatul nifaq, bab tentang tanda-tanda penyakit nifaq atau alamatul munafik, tanda-tanda orang yang terkontaminasi penyakit nifaq. Yang tiga itu disampaikan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sedangkan pelengkap yang satunya lagi dikonfirmasi oleh sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Idza haddatha kadzaba, apabila berbicara sudah mulai keluar dusta. Kemudian idza wa'ada akhlafa, jika dia berkomitmen, berjanji, dia menghindari, mengingkari, atau bahkan ghadara dalam riwayat sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ghadara, berpaling, ya, mengingkarinya. Bukan hanya kemudian dia tidak menepati, kan kalau kita katakan wa idza wa'ada akhlafa, seringkali terjemahkan dengan berjanji, tapi tidak menepati. Ya, ini bukan hanya sekedar tidak menepati, tapi berpaling. Ya, mengingkari, berpaling, mengelak, dan seterusnya. Wa idza tu'mina khana, apabila dipercaya dia berkhianat. Dan yang keempat, wa idza khasama fajara. Ini kalau berkumpul empat hal ini yang paling bahaya. Apabila ada perbedaan pendapat, perselisihan, nah maka responnya fajara. Respon yang cenderung berlebihan bahkan ingin menghancurkan. Dan tidak sedikit itu terjadi. Ya, karena perbedaan pendapat misalnya di perusahaan, ya, yang satu keluar tapi punya kesan yang buruk sehingga ingin menghancurkan karir temannya, bahkan tidak ingat kebaikan-kebaikan yang sudah ditenun, mungkin sudah terjadi bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun, tapi itu semua mesti hancur. Nah, itu yang paling bahaya. Jadi kalau sudah kronis itu sifatnya merusak, destroy gitu kan, menghancurkan. Itu yang paling bahaya dari nifaq itu, seperti itu. Ya, pertemanan bisa hancur, persaudaraan bahkan bisa hancur, karir bisa hancur. Ya, dari kedudukan tadinya bersama-sama, hanya beda untuk memberikan kebijakan, jadi nggak seneng. Ya, gimana caranya kawan saya ini mesti hancur juga, mesti turun juga kedudukannya, mesti habis. Padahal mungkin dia melakukan kampanye bersama-sama, jalan bersama-sama, doa sama-sama sebelumnya, itu bisa terjadi. Di nifak itu responnya menghancurkan. Kalau sudah terakumulasi 3 tambah yang keempat, itu sangat berbahaya. Sangat berbahaya karena sudah tidak melihat apapun dia, dan was-was setan itu masuknya mengalir deras bagaikan aliran air sungai gitu. Ya, kalau dia mengalir kencang, itu yang kita mesti waspadai. Karena itu kita mencoba untuk melihat bagaimana penawarnya yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga pada diri kita bisa kita kondisikan, menjaga stabilitas hati, stabilitas jiwa kita, sehingga yang keluar tetap dalam keadaan baik. Kita sudah kenali tanda-tandanya, ya, dari tanda-tanda itu berarti kan gejala. Ya, kalau sudah ada gejala, kita harus perbaiki. Ya kan? Kita harus jaga, kita harus obati. Nah, ini yang coba kita akan petakan di pertemuan kali ini tentang bagaimana mengatasi penyakit nifak, penawar atau obat penyakit nifak. Pertemuan pada saat ini, insya Allah, yang akan kita uraikan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba urutkan teman-teman sekalian melalui urutan Al-Quran. Ya. Dari mulai kita petanya ini nifak, kan? Pembahasannya seperti ini ya. Orangnya nanti munafik. Ya. Jadi nanti akan saya konfirmasi mengenai pemahaman tentang materi ini adalah pengertian. Baik secara etimologi atau secara kebahasaan, ya umumnya ini dipahami sebagai apa? Anda harus bisa menjelaskan asal-usul kata nifak ini dari kata apa. Kemarin saya sudah terangkan dari akar yang paling awalnya, nafaqa. Ya. Kemudian kalau ditambahkan hamzah depannya anfaqa jadi apa? Kalau ditambahkan kemudian alif di tengahnya nafaqa jadi apa? Nah, sampai ketemu ini seperti apa gambarannya? Kenapa disebut itu? Ya, kemudian juga pengertian secara istilah, terminologi. Ya, secara istilah dalam syariat Islam. Nah, ini juga sudah saya terangkan. Dalam kalau disebutkan nifak, disebutkan munafik, itu sudah nggak ada yang lain dalam pengertian Islam kecuali definisi yang telah diterangkan di pertemuan yang lalu. Ya, penyakit yang mengontaminasi ke dalam hati sehingga terjadi ketidaksesuaian antara apa yang dikomitmenkan oleh hati, oleh jiwa, dengan apa yang diungkapkan oleh lisan dan diwujudkan dalam bentuk tindakan. Dan menariknya, sekarang kalau kita melacak di kamus-kamus bahasa Arab yang otoritatif sifatnya, di literasi bahasa Arab, dikenal dengan mu'ajam namanya, mu'ajam. Itu pengertiannya ya sudah serupa antara kebahasaan dengan pengertian syariat. Seakan-akan memang sudah menyatu, ya. Jadi sudah ada kesepakatan ijma' bahasa ini. Ijma' bahasa menunjukkan berbahayanya sifat nifaq itu. Sampai sekarang kalau kita merujuk ke pengertian bahasa pun, tuh munafik, nifaq itu memiliki pengertian yang senafas dengan apa yang disampaikan melalui penjelasan terminologi secara syariat, secara istilah. Ini menunjukkan bahwa ya secara umum juga sudah diakui. Jadi definisi Islam itu yang paling utama. Kalau Anda cari ya di tuntunan manapun ya, apalagi dalam keberagamaan misalnya, yang menjelaskan tentang hipokrit ini, nifak ya, penyakit nifak, munafik, itu tidak ada yang paling detail, lengkap, kecuali dalam Islam kalau Anda mau gali. Ya, di Al-Quran dijelaskan, di hadis sampai ke tanda-tandanya. Bahkan kemarin saya terangkan sampai ke kedalaman jiwanya, kemana menginfeksinya, dari mana jalur masuknya gitu. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Nah, yang paling lebih istimewa dan menarik lagi adalah ketika semua hal yang dijelaskan ini terangkum dalam definisi kebahasaan yang ditemukan kini itu dalam mu'ajam-mu'ajam, kamus-kamus bahasa Arab standar bahkan. Ya, munafik itu apa, nifak itu apa, dan diserap bahkan ke dalam tata budaya kehidupan sosial kita. Ya, kalau sudah munafik kan nggak jauh pengertiannya dari apa yang disampaikan dalam keislaman. Artinya apa? Sesungguhnya fitrah manusia itu menerima ajaran-ajaran yang disampaikan dalam referensi keislaman. Baik di Al-Quran, di hadis, keterangan para ulama, dan sebagainya. Fitrah manusia nggak bisa menolak. Karena yang menciptakan kan Allah. Ya, yang menciptakan diri kita sepenuhnya Allah. Yang memfirmankan Al-Quran siapa? Allah. Ya kan? Yang menugaskan Rasulullah untuk menjelaskan, membawa misi risalah siapa? Allah. Karena itu semua pasti ada korelasi. Pasti ada kesesuaian. Nggak mungkin kita bisa berlepas diri dari pedoman Al-Quran. ujung-ujungnya apa yang kita cari solusi kembalinya kalau kita mau ngaji ditemukannya di situ juga. Jadi mumpung masih punya kesempatan dan diberikan hadiah terindah dengan keadaan iman dalam jiwa itu, maka gunakan sedapat mungkin. Ya, sehari itu mesti ada waktu untuk mengaji, melihat ya, sehingga kita bisa merefresh kembali jalan hidup kita yang benar, ya kan? Dan dengan itu insya Allah lahir berbagai kemudahan-kemudahan, kebahagiaan yang mencerahkan, ya, kemajuan yang berperadaban dan seterusnya. Ya, ini indah. Ini tolong diturunkan untuk diketahui. Jadi pengertiannya, terminologinya, kemudian juga kita telah terangkan tanda-tandanya, gejalanya. Gejala nifak itu apa? Ya, sudah kita bahas kan di pertemuan yang lalu. Ayatul munafiq talathun, tanda-tanda gejala orang yang terinfeksi. Ya, terkena penyakit nifak. Munafik itu orang yang terkena penyakit nifak. Ya, bila melekat pada dirinya, maka jadi identitas itu yang paling bahaya kalau sudah jadi identitas. Kalau sudah jadi identitas, berarti pemilik sifat nifak, wah itu lebih kacau lagi. Nanti ada isyarat dengan turunnya surah 63, surah Al-Munafiqun, itu sudah pakai alif lam tuh. Ya, surahnya Al-Munafiqun. Ya, kalau sudah pakai al, berarti sudah melekat identitas. Memang, ya, ciri khasnya itu ya punya penyakit nifak. Jadi kalau sudah melekat tuh begini, kalau nggak begitu jadi aneh justru. Biasanya bohong nih, kok tumben jujur gitu. Nah itu jadi kebalik tuh. Biasanya ingkar janji nih, tumben hari ini menepati janji. Biasanya kalau berjanji ngelak terus, tumben hari ini. Nah itu jadi dibalik gitu ya. Kebaikan itu menjadi tumben. Ya, biasanya kan kita itu merasa aneh kalau seseorang itu berbuat yang tidak baik. Ya kan? Nah ini terbalik nih, kalau ini jadi identitas pakai alif lam. Ini sudah bukan seperti ini lagi. Sudah bukan nakirah general lagi begini. Ya, tapi sudah pakai alif lam gini. Ya. Kalau sudah pakai alif lam nih bahaya. Ya, bahkan nanti agama pun dianggap mainan. Dianggap mainan. Sehingga kita bisa melihat kalau orang sudah menganggap mainan terhadap agama itu sudah ya seperti saya sampaikan di ayat-ayat kemarin ini. Ya, penyakit yang tampaknya sudah mulai mengolok-olok, mengingkari, menyoal agamanya sendiri. Ya, membanggakan yang lain tapi menjelekkan, menumpulkan yang agama-agama sendirilah. Jadi ketika orang-orang seperti itu kelihatan sholat di masjid, kita malah merasa aneh. Tumben nih orang Jumatan, tumben ke masjid, kan? Tumben dia mau ngaji gitu. Padahal nggak pernah kelihatan sebelumnya. Ini ngolok-ngolok Quran, terus misalnya upload video tentang ngaji, tentang apa. Jadi kita malah aneh sendiri gitu. Karena kenapa? Ini udah melekat sifat ini. Ya. Jadi di ayat pertama surah Al-Munafiqun itu kan jelas. Idza ja'akal munafiquna qalu, kan? Ketika datang orang-orang munafik itu mereka berkata, ya, engkau adalah Rasulullah. Dan itu langsung oleh Allah tuh dianggap diacuhkan kalimatnya. Ya, Allah juga tahu kau itu Rasulullah. Kan? Dan Allah maha tahu engkau itu punya penyakit nifak yang melekat pada dirimu. Gitu. Ya. Dan yang menariknya gini, ketika Allah menetapkan tahu itu Rasul, itu menggunakan kata alima, ya'lamu. Tapi ketika menetapkan mereka kemudian menjadi munafik sejati, itu pakai yashadu balik lagi. Ya, jadi kalau Anda mengaji ya, lihat gitu di surah Al-Munafiqun ayat yang pertama itu sangat menarik sekali. Ketika orang munafik mengatakan mengakui kerasulan Nabi, itu direspon langsung oleh Allah dengan menurunkan ayat ya, dan Allah menetapkannya ketika menetapkan rasul ya'lamu innaka la rasul, ya kan? Allah tuh maha mengetahui engkau itu rasul. Ya, memang sudah jelas tahu, tapi ketika menetapkan mereka itu sebagai munafik, yashhadu. Ya, pakai kata turunan dari kata syahida, syahadat, seakan-akan memberikan kesan bahwa ini berbahaya gitu, berbahaya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau sudah ini mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat nifaq itu melekat kuat di dalam jiwa, nah itu yang sangat kronis, itu berbahaya sekali gitu ya. Itu terapinya mesti tinggi sekali. Ya, mirip seperti orang yang kalau sekarang misalnya kena COVID sudah terakumulasi, sudah pasang selang, sudah macam-macam, treatmentnya harus lebih kuat gitu ya. Ya, nah kita sekarang di levelnya level prokes lah, ya, prosedur kesehatan jiwa gitu kan, yang harus betul-betul dijaga. Ini mengetatkan karena ini sangat berbahaya. Tandanya sudah kita bahas, gejalanya. Tugas Anda ini menguraikan tanda-tanda itu kan nanti, ya ada yang standar, standar sestandar-standarnya tetap nifak juga ya, bisa menjadikan munafik. Ya. Nah, ini ada yang kompleks di sini. Ini aja lah, ya. Nah, kalau sudah standar begini, ini 3, yang kompleks jadi 4. Kalau sudah nanti 4-4-nya ada, udah munafik sejati nih. Ya. Nah, ini munafik total, totally munafik, gitu kan? Ini munafik sejati. Ya. Ini tanda-tanda yang mungkin terjadi pada setiap orang, bahkan kita juga gitu, saya, Anda, kita semua. Karena sepanjang setannya masih ada, kan tetap dibisikkan. Kan? Karena itu tanda-tanda itu, dorongan-dorongan itu pasti akan nampak. Coba deh ya, betapa misalnya ada hal-hal yang disebutkan itu, ya, bicara, kadang mengandung dusta, gitu kan. Nah, dalam kesempatan interaksi keseharian kita, berapa banyak dorongan-dorongan untuk berdusta, menutupi sesuatu. Nanti faktornya bisa macam-macam. Kan dusta itu banyak turunannya nanti. Ya, ada dusta misalnya yang dibenarkan, menutupi untuk satu maslahat yang lebih besar, gitu kan. Nah, tapi tetap itu pun kemudian dituntun dengan tuntunan yang sangat ketat sekali dari syariatnya. Karena maslahatnya dibenarkan secara syariat, secara nalar juga, ya kan? Secara ketentuan. Jadi ada orang yang dikejar-kejar misalnya oleh gerombolan tertentu ingin dieksekusi, dia berlindung ke tempat Anda, lalu gerombolan itu datang bertanya, kamu lihat orang ini enggak? Anda katakan, saya enggak lihat. Ya kan? Nah, maka ketika Anda katakan, saya tidak lihat untuk melindungi orang itu tidak termasuk pada golongan ketika dia bicara, dia berdusta. Bukan dalam kondisi itu. Ya, ini yang dimaksudkan nanti dalam hal-hal yang pergaulan normal kehidupan kita. Hati-hati. Ya, makanya awas nih, sales tuh ya, hati-hati tuh. Kalau promosi, kalau macam-macam, nggak boleh menggambarkan sesuatu di luar batas kewajaran ketika dia berlebihan, mengandung dusta di dalamnya, jadi persoalan. Sales apa saja, ya. Termasuk juga para guru, ya, guru termasuk para ustadz dan sebagainya, bisa terjadi ada kekeliruan-kekeliruan. Wa idza wa'ada akhlafa, tuh kalau sudah berjanji sengaja mengingkari, ya, bukan karena uzur syar'i dan sebagainya, memang sengaja setiap bikin janji enggak dipenuhin dan seterusnya, komitmennya dijauhkan dan seterusnya. Wa idza tu'mina khana, kalau diberikan amanah dia berkhianat, macam-macamlah turunannya ini, ya. Ini kan was-was, ini hal-hal yang terjadi yang mengiringi kehidupan interaksi sosial kita. Boleh jadi gitu kan, dalam setiap levelnya, sesuai dengan apa saja, mau kedudukan bisa terjadi ya kan, mau harta benda, mau ilmu ya kan, mau tenaga dan sebagainya, bisa ya. Kemudian ini teman-teman sekalian, yang keempat tuh idza khasama fajara, ya kalau sudah ada perbedaan sedikit pendapat atau berselisih sedikit, responnya kok merusak gitu ya, ingin menghancurkan, ingin menghabisi, ingin macam-macam. Nah itu udah bahaya, udah naik levelnya ke sini. Nah, ini yang kita terangkan kemarin, ya, dan contoh miniaturnya juga, ya, yang saya pernah isyaratkan kemarin dalam kehidupan di Yathrib itu, ya, Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah, ya, ya, Yathrib kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Di sini ini berkumpul sifat-sifat nifak saat Nabi berhijrah ke sini itu, ya, jangan dikira suasananya ya tentram sepenuhnya, tidak. Kan banyak juga kompleksitas yang pernah saya terangkan. Tentangan antara Aus dengan Khazraj gitu kan. Kemudian kondisi selain sosial, politik, ekonomi. Juga kondisi ekonominya di bawah resesi. Karena banyak kecurangan-kecurangan. Ada faksi Yahudi yang udah biasa curang. Ya, ngurangin timbangan macam-macam. Sampai turun banyak ayat nanti untuk menyelesaikan itu semua. Sampai komentar Nabi yang pertama kan ketika melihat pasar Madinah. Lihat kondisi ekonominya. Ini seburuk-buruknya pasar katanya. Penipuan, kecurangan, macam-macam berkumpul. Ya, sampai nanti sepeninggal Nabi pun kan sahabat tuh sering ekspansi ke pasar. Umar ngelihat, ya, sampai yang jualan buah pun kan dilihat. Bagaimana nimbang yang di atasnya dikasih yang bagus-bagus, di bawahnya ternyata pada jelek-jelek gitu kan. Nah, nanti timbangan yang curang tuh kan sampai melahirkan surah Al-Mutaffifin itu, wailul mutaffifin dan seterusnya. Ya kan? Nah, ini hal-hal ini diperbaiki sampai nanti miniaturnya ini menarik sekali. Nah, jadi miniatur kehidupan Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah itu dengan kompleksitas yang ada di dalamnya termasuk mengobati ini. Ya, penyakit nifak, tanda-tanda dan gejalanya. Dari mulai apa saja, aspeknya banyak. Ya, ada di aspek sosial, dalam kehidupan sosial. Sudah kompleks tuh sampai melahirkan apa? Melahirkan perselisihan, pertentangan. Bahkan, mohon maaf sekali, dendam yang berkelanjutan. Kan 600 tahun antara Aus dengan Khazraj itu. Ya, dan seterusnya itu kan wa idza khasama fajara. Kalau beda pendapat itu kan diprovokasi tuh sama golongan Yahudi pada saat itu. Jadi ketika sudah datang ke wilayah Yathrib pada saat itu berkehidupan udah ribuan tahun, 1000 tahun lah. Ya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai tugas tuh sudah ada golongan Aus Khazraj di Yathrib itu. Ya, sudah maju mereka karena punya bekal perdagangan. Kan mereka itu kan hijrah dari wilayah apa namanya Sailul Aram itu di Azd ya, di wilayah Yaman yang terkena bendungan itu kemudian hancur menyebabkan banjir besar pada saat itu ya, dan sebagian mereka kan berhijrah Perginya kemana? Ke Yathrib di sini. Berkehidupan dari ribuan tahun. Ya ratusan dari ribuan tahun ada di situ, udah berkembang, bergaul dengan Yahudi. Ternyata mereka kan punya bakat berdagang maju. Ya, ya seperti itulah. Kadang-kadang di tipikal dari kalangan Yahudi itu, kalau di Quran Surah kedua Al-Baqarah ayat 120, itu nggak mau tersaingi, nggak mau terungguli. Selalu ingin di atas dalam tatanan kehidupan. Ya, jalan atau sistem kehidupan yang ditempuh itu disebut millah namanya. Millah. Sehingga kadang agama pun disebut millah karena agama memberikan pedoman pada jalan kehidupan. Ya, ada orang yang memilih tidak menggunakan tuntunan din. Dia kreasi sendiri aja, bikin hukum sendiri, ini sendiri, nah itu millah. Ya, millah namanya. Mala yamilu mailan, sesuatu yang condong, kalau jadi konsepsi disebut millatan. Ya, pengen cenderung ke situ aja yang dikerjakan. Kalau kita terapkan dalam dunia modern sekarang, bisa dikatakan sistem pemerintahan. Ya, di situ ada sosial, ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya. Kalau Lemhanas itu ada Ipolek Sosbudhankam. Ya, ideologi, politik, sosial, ekonomi, kemudian kebudayaan, pertahanan, keamanan. Ya, itu jalurnya itu nggak selalu pengen di atas. Walan tarodha ankal yahudu. Ya, walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, jadi bukan din sebetulnya, orientasinya millah, millah. Karena din itu kalau digali tetap kembalinya ke Islam, ya. Di Yahudi yang berkehidupan sekarang pun sesungguhnya millah yang ini didahulukan itu. Ya, pencarian millah itu pada akhirnya ya dunia juga. Yang pertahankan kebesaran, keagungan, bukan meneruskan risalah rasulnya, cuman ingin membawa keagungan, kebesaran, penguasaan. Ya, makanya kan tipikalnya sampai sekarang juga enggak boleh ada yang menyaingi di bidang ekonomi, harus selalu yang paling atas. Politik harus selalu yang paling atas, militer yang paling atas. Ya, kalau yang lain mau maju, tekan. Jangan sampai naik dan seterusnya. Itu sudah tipikal dari dulu. Ya, makanya ketika Aus dan Khazraj itu naik bersamaan, padahal saudara itu. Aus dan Khazraj itu saudara, turunan itu. Ya, jadi begitu mereka sudah maju ini, masuklah itu penetrasi. Dibuat cipta kondisi, berselisih. Nah, itu Aidah Khasama Fanjara. Ketika mereka berselisih, 600 tahun nggak selesai. Yang mendamaikan siapa? Rasulullah SAW. Ya, jadi ini dalam konteks kehidupan sosial. Di ekonominya juga ada. Ya. Ini curangan-kecurangan dan seterusnya di pasar, bagaimana timbangan curang, gitu kan? Nah, kemudian ya macam-macam lah di sini, naikin harga dengan cara yang tidak wajar, penipuan-penipuan. Makanya nanti hukum-hukum terkait dengan umumnya tentang riba, tentang penipuan, kamuflase di bidang ekonomi itu rata-rata turunnya di Madinah. Walaupun riba pertama yang dibebaskan ribanya Abbas. Ya bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi SAW, tapi turunan hukum-hukumnya dipraktikkan di sini, di Madinah. Dan ini apa? Ini terjadinya karena ini. Ya, saya mau katakan gini, dahsyatnya ini, ya, penyakit nifak ini, itu bisa menginfiltrasi pada kehidupan ya sosial, ya kehidupan ekonomi dengan sisi yang negatif. Jadi begitu masuk ke sini, ya, mohon maaf kalau bahasanya agak tinggi ya, kita jadikan bahasa umum saja ya, itu bisa memengaruhi ke sini secara negatif. Di kehidupan sosial bisa merusak, jadi konflik. Ya, di ekonomi melahirkan ketimpangan, kalau sekarang disebut dengan resesi gitu kan, jauh dan seterusnya, jadi kacau ini. Harga-harga jadi nggak sesuai, kan? Rusak, masyarakat ya yang kaya-kaya, yang miskin jadi fakir, yang fakir ya kalau ada di bawah kata fakir lebih fakir lagi, ini yang bahaya. Ya. Termasuk sampai ke politik juga demikian. Ya. Ini kan yang melahirkan faksinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Kan sangat viral kisahnya. Kisahnya sangat viral sekali. Bagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul itu punya kedudukan ya di Madinah pada saat itu atau di Yathrib. Di Yathrib itu termasuk tokoh lah yang ditokohkan punya pengikut macam-macam dan sebagainya. Ketika Nabi datang kan gejala pertama ini. Dan yang terakhir yang disebutkan. Wa idha khasama fajara. Karena punya harapan ini kan menjadi tokoh penting di Yathrib. Menjadi penguasa tunggal. Begitu Nabi datang, padahal Nabi datang bawa pencerahan, ya kan? Ya menyampaikan risalah wahyu dan seterusnya. Wah, ini punya kekhawatiran. Khawatirnya apa? Khawatir jikalau kemudian semua apa yang telah dibangun sejak awal, pencitraan macam-macam ini runtuh seketika dengan datangnya risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi karena punya sifat nifak, dibuat strategi. Apa strateginya? Saya enggak boleh frontal nih. Ya, sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau frontal, ya saya jatuh-jatuhnya. Maka dia mengatakan, saya Muslim, masuk Islam. Dideklar di hadapan banyak orang. Depan Nabi baik-baik. Di belakang merencanakan lagi. Bagaimana caranya menghancurkan Muhammad SAW. Kalau Muhammad punya masjid, kita bikin masjid juga. Itu masjid dirar itu. Ya. Nanti kalau satu waktu ya, satu waktu sudah tenang, saya tuh pengen nyaman dulu deh. Nyaman, enak gitu kan. Kalau perlu tidak ada karantina dan sebagainya sudah enak, kita bisa melihat, membuktikan tentang apa yang kita bahas di Mira ini. Karena itu Anda nabung aja dulu. Nabung, simpen baik-baik, dan seterusnya pakai emas aja. Supaya nggak banyak terjadi pergolakan-pergolakan simpen gitu ya. Nah, disimpan oleh teman-teman, nanti kita akan belanja. Itu di tempat Masjid Dirar itu, ya nanti di surah At-Taubah kalau kita sudah masuk ke bagian kajian Quran, itu menarik sekali. Jadi ada kawan yang menyampaikan teman-teman sekalian, saat datang untuk mengikuti, mengunjungi jejak-jejak ini, kan itu masjid kan dibakar, dihancurkan. Karena bukan masjid. Awas ya, awas jangan salah itu. Itu bukan masjid, itu tempat yang dikamuflasekan, yang disamarkan sebagai masjid, padahal tempat perkumpulan untuk makar pada Rasulullah. Diketahui, maka diperintahkan untuk dihancurkan tempat itu. Itu ada berita yang sampai, ya, sampaikan kepada kami itu. Sekarang masih ada orang jualan arang tuh sekitarannya. Ketika ditanya dari mana sih sumber arang ini, mereka mengatakan ya dari tempat itu, Masjid Dirar yang dibakar itu sejarahnya dulu. Dari situ ternyata. Terus. Jadi ingin memberikan kesan bahwa keabadian dan ini dahsyatnya penyakit ini, itu kalau nggak ditangani bisa mewariskan, ya walaupun kasat, tanpa kasat mata nggak kelihatan, bisa terwariskan dan berbahaya sifatnya. Ini dari segi sosial ini, kalau kita ngaji sirah ini unik ini ya, depan kalau sholat tuh wah dekat Nabi, depan Nabi tuh muji Nabi, di belakang nyiapin lagi Muhammad bikin ini, kita bikin ini, dan merencanakan pembunuhan, menyulitkan saat aksi militer begitu akan mempertahankan Madinah pada saat itu. Ya kan di perang Uhud itu teman-teman sekalian, di perang Badar ngolok-ngolok, begitu berhasil pengen ikutan. Ya cuman pengen numpang tenarnya aja karena tarbiyah imannya nggak ada, begitu dikasih tahu musuhnya berkali lipat, di tengah-tengah mundur, desersi itu. Ya itu membawa hampir setengah pasukan dari Uhud itu, dibawa pulang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, itu membahayakan. Maka ini juga masuk nanti nifak itu kalau masuk ke militer, wah ini bisa menghancurkan. Ini babnya ada lagi loh, jangan salah loh. Ya kalau kita ngaji Sahih Al-Bukhari 97 topik itu masuk semua, di ada di bab militer juga ada. Ya, di kalau mau diteruskan ini banyak lagi cabangnya. Ke gerilya, ke masalah intelijen, ke macam-macam. Coba kalau agen-agennya jadi agen ganda dan seterusnya. Jadi masalah juga. Ya kan pembahasannya banyak sekali, luas sekali. Di sini juga banyak nih, banyak-banyak penyakitnya ini. Ya. Ini penyakitnya di sini nih. Nah, ini yang paling berbahaya. Jadi Islam menjelaskan secara sempurna yang nanti turunannya kepada dua bagian utama. Bisa kehidupan keberagamaan, ya. Kalau sudah kita berbicara hidup keberagamaan itu orientasinya sudah akhirat. Ya. Jadi menjalaninya di dunia tapi orientasi hidupnya ke akhirat. Ya, karena itu nifak yang dicontohkan dalam kehidupan keberagamaan ini kan misal dalam konteks ibadah. Maaf ya kita agak dalam, jadi bahasa yang saya gunakan sedikit agak tinggi, tapi saya coba standarkan kembali. Ya, beragama itu kan harus ada pembuktian lewat ibadah kan? Ada konsepsi ibadahnya, kita sudah pernah bahas di awal. Dalam Islam misalnya, dinul Islam, contoh ibadahnya sholat. Ya. Apakah dikira sifat nifak ini hanya akan mencemari kehidupan sosial? Tidak. Termasuk kehidupan ini, beragama, kehidupan spiritual kita. Dalam sholat itu ada tandanya orang nifak itu. Jadi nifak itu berpengaruh termasuk ke sisi spiritual. Dia nyerangnya ke jiwa nih. Sedangkan jiwa itu kan generator kehidupan. Dia yang menggerakkan akal, dia yang menggerakkan fisik. Jadi kalau sudah kena penyakit dalam jiwanya, fisik dan akal kena semua. Makanya kalau bapak ibu misalnya pernah mengamati orang yang iri hati, yang kena kan hatinya. Iri hati kan, gak pernah dengar iri akal kan. Ya, gak pernah dengar iri mata. Iri telinga, iri hati kan. Yang kena itu hatinya. Tapi yang keluar apa? Lisannya yang kotor. Pikiran merencanakan yang buruk-buruk. Di pikirannya kena, akalnya kena, lisannya kena. Nah, itulah ciri khasnya ini. Jadi kalau bagian jiwa kena, kebutuhan spiritual juga akan kena. Karena kebutuhan spiritual, sholat, ya, termasuk baca Quran dan sebagainya, itu kan menu wajib untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Seperti halnya makanan-makanan materi, menu wajib untuk kebutuhan makanan pokok, untuk fisik. Ya, seperti halnya pengetahuan, menu wajib untuk kebutuhan akal. Jadi ada nutrisi yang wajibnya, yang pokoknya. Ini kalau sudah kena jiwanya dengan nifak, mohon maaf, ini ibadahnya pun gak akan maksimal. Ya, sholatnya ini akan sembarangan. Gak akan pernah mendapatkan kehusyuan. Ini yang disebutkan kan di Quran Surah ke-4 An-Nisa ayat 142 yang kemarin saya terangkan itu. Ya. Innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. yuraunan nasa, ini kan mereka itu kalau mau menunaikan salat malas-malasan dan motivasinya bukan untuk ibadah, supaya dilihat orang aja. Jadi nifak itu enggak ada kesan ibadahnya sebetulnya. Jadi agama itu ya kemuflase aja, etalase aja. Ya saat punya kepentingan ya pakai peci, pakai kerudung, pakai macam-macam. Itu aja. Salatnya enggak cuma ikut pura-pura aja gitu. Setelah itu ya sudah, yang penting orang lihat saya salat, udah selesai. Nah, itu bahayanya. Ya, jadi kita mengatasi penyakitnya. Bukan mencari contoh dalam kehidupan begini begitu, tidak. Tapi kalau terkontaminasi, nah itu kita harus lihat nih bahayanya seperti itu. Dan itu mengancam ini kemuliaan akhirat kita. Sangat mengancam ini. Sangat berbahaya. Jadi sudah menampakkan sesuatu yang tidak wajar, akhirat juga nggak dapat apa-apa, malah mengakumulasikan dosa. Nah ini perlu kita selamatkan, perlu kita bantu, perlu diterapi dan seterusnya. Ya, jadi kita harus melihat diri kita sendiri dulu. Kalau sedang malas-malas, ya apalagi malasnya di waktu-waktu tertentu yang jelas disifati oleh Rasulullah. Seperti isya, subuh, gitu. Ya kan? Di antara kesan yang ditampilkan orang munafik itu, kalau terkait dengan sholat, ciri khasnya tuh di isya, ada malas-malas. Ya, jadi malasnya tuh bukan malas yang sifatnya bukan malas gitu ya. Jadi ada kewajaran untuk menghadirkan jeda. Seperti Umar mengatur nanti isyanya tengah malam, biar nanti tahajudnya termotivasi. Karena tahajud itu sunnah, dengan hukumnya, sedangkan isya itu kan pokok, wajib. Jadi kalau kita masih wajib belum tertunaikan, maka itu seakan-akan menjadi cambuk bagi kita untuk cepat bangun, alarmnya lebih kuat. Karena ada kewajiban yang belum ditunaikan, gelisahnya lebih tinggi. Ya padahal motivasinya pengen sekali mendayung, 2-3 amalan terlampaui. Kan? Jadi pengen istirahat, terus alarmnya lebih kuat, memacu kita bangun karena merasakan belum sholat isya. Padahal tujuan kita isya dan tahajud. Itu mengakhirkan isya untuk mendapatkan tahajud, boleh. Tapi kalau ini tidak, ya jangankan tahajud, isya aja dimundur-mundurin. Ya, tapi kalau bola, oh tahu betul duluan. Bahkan alarmnya bisa begadang gitu kan. Temenin kacang, temenin macam-macam dan seterusnya. Tapi kalau untuk sholat, tidak. Dia coba akhirkan, akhirkan, akhirkan. Kalau perlu ya pepetin ke subuh. Ya kan? Itu pun masih ya seperti itu aja. Ini yang bahayanya. Di sini, wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya, dan gak pernah zikir ingat kepada Allah kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu pun karena kepentingan dunia juga. Ya, itu yang bahaya itu. Makanya yang mudzabdzabina baina dzalik di ayat 143-nya itu. Ya. Jadi la ilaha ula wa la ilaha ula. Jadi enggak kemana-mana. Jadi membentuk karakter khas aja. Ya, mereka tidak berpikir kepada Allah kecuali sedikit. Nah, yang sedikit itu pun kepentingannya untuk dunia juga. Gitu kan? Enggak pernah kelihatan salat, begitu salatnya pun ya untuk ya taruhlah untuk kepentingan dunia A, dunia B, bergantung passionnya. Ya. Nah, ini yang paling bahaya nih. Ya, lebih bahaya lagi juga sama kalau pengajar-pengajar agama, ustadz misalnya dan sebagainya, turunan-turunannya kan namanya banyak. Dai, mubaligh, kiai dan seterusnya. Nah, kalau ada terkontaminasi ini bahaya juga. Ini yang repot. Nanti bisa bergeser dari kepentingan mengajar, keikhlasan bergeser, popularitas lah ya, jamaah lah, materi lah, macam-macam lah. Nah, ini yang pernah mengenai ahli kitab di masa lalu. Sehingga ditegaskan oleh Al-Quran, jangan sampai menimpa para ulama-ulama di masa kini. Ya, itu yang penting kita terus saling mendoakan. Ya, didoakan-doakan. Ini gambarannya, teman-teman. Jadi, ada kehidupan keberagamaan juga ini. Ya, ada kehidupan yang memang pure dunia. Ya, dia semuanya dunia aja. Ya, ini pun nanti tidak akan lepas dari sunnatullah fil kaun. Sunnatullah. Allah kan bikin hukum umum. Ya. Dalam kehidupan kita di bumi ini dibuat hukum umum namanya sunnatullah fil kaun. Ya, ada yang terkait dengan alam, siang dan malam. Ya udah, kalau malam gelap, kalau siang terang, itu sudah sunnatullah. Matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Kalau tertukar berarti kehidupan berakhir, gitu kan? Nah, ini sunnatullah namanya. Keberadaannya. Demikian dibuat hukum juga. Ya, yang disadari semuanya, kalau yang ini baik disepakati semua baik, kalau yang ini jelek disepakati semuanya jelek. Makanya semua sepakat kalau mencuri itu jelek, gitu kan? Berbagi itu baik. Nanti dibuat hukum dunia juga sudah ada. Allah sudah mengatakan kalau berbuat begini baik, diapresiasi, ini bisa meningkat. Kalau belajar lebih tinggi, ilmu banyak, nanti kaitannya dengan harta. Kan? Makanya semakin tinggi gelar, gajinya semakin naik, kan? Itu hukum dunia, sudah fitrah kehidupan. Kalau bekerja keras, gitu kan, dapat hasil, boleh jadi lebih kaya. Jadi kalau pengen kaya, hubungannya bukan dengan keagamaan, bukan dengan iman, dengan kerja keras. Kalau ingin keberkahan dari kekayaan itu, dan jalurnya lebih mudah untuk mendapatkan keberkahan dari itu, peningkatan kuantitas dan kualitas, baru kita bicara ini. Nah, ini pun terkena. Jangan salah, dalam kehidupan dunia pun akan ditemukan juga. Jadi bagi orang yang tidak ingin beragama dalam kehidupan pun, dia menuhankan nafsunya, apakah itu namanya ateis kah, macam-macam kah, dan sebagainya gitu kan. Nah, jadi tergantung bagaimana manusia menamainya, tetap nggak akan lepas dari ini, sunnatullah ini. Ya, namanya setan kan kalau sudah menghimpit, mendampingi, dia nggak akan bedakan. Yang penting punya teman di akhirat nanti. Ya, jadi dalam kehidupan dunia, orang yang ngejar dunia pun, yang memang sudah nggak peduli dengan agama, dia pisahkan, apakah namanya sekuler, full misalnya, liberalkah, dan sebagainya, gitu kan. Tetap aja, di kalangan mereka juga ada orang-orang munafiknya. Mereka akan bilang, kamu munafik tuh, nggak konsisten pada kesepakatan kita. Tuh, padahal mereka sendiri terjangkit munafik, ya, penyakit sifat nifak, dan saling menifakkan satu dengan yang lainnya. Nah, ini yang kadang-kadang juga menarik ya, bagi kalau akalnya sehat, imannya sehat, ini yang seperti ini jadi kompleks itu. Ya, kadang-kadang kita senyum, tapi sisi lain kita punya tanggung jawab juga untuk memberikan panduan-panduan kehidupan yang baik, sehingga semua mendapatkan hak kebaikan yang serupa. Ini gambarannya, teman-teman sekalian. Ini yang kemarin sudah saya uraikan. Ya, tolong, yang paling penting bagian-bagian ini atau table-table ini kaitkan dengan apa yang telah kita bahas kemarin ya. Yang kemarin itu, insya Allah kalau teman-teman mau gali, referensinya cukup banyak gitu. Dan itu mahal sekali. Mahal, karena untuk mendapatkan titik itu, teman-teman kalau mengkaji sampai ke Al-Quran, ke hadis, dan seterusnya, dan kita dapatkan berhasil, itu kita bisa mengendalikan diri kita. Dan kita bisa mengarahkan ke jalan yang terbaik, setidaknya berikhtiar untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi terkontrol keadaan hati, jiwa, dan itu dampaknya luas sekali. Menyikapi satu kejadian, kita proporsional. Ya, menatap sesuatu dengan keadaan yang nyaman. Dan puncaknya halawatul iman. Puncaknya apa? Halawatul iman. Sekarang kita akan bicara tentang penawarnya. Ya. Obatnya. Ya kan? Ini kita pernah sampaikan, kalau kena penyakit fisik gitu kan, daun, obatnya disebut dengan dawa kan. Ada dawa, ya kan, obat itu nanti ada dawa. Kulli da'in dawa'un. Setiap ada da, kalau sudah ada penyakit fisik ya. Baik ya, misalnya ya, seperti kita dapati lah kekinian, dari ujung kepala sampai ujung kaki, penyakit-penyakit fisik, sekarang sudah banyak ragam obat, baik yang natural, alami, ya kan. Ada yang kimiawi dan seterusnya, gitu kan? Yang penting sifatnya bisa mensupport pada diri kita untuk memulihkan fungsi tubuh secara fisikal. Itu dawa namanya. Obat jahal, obat akal itu ilmu, ya. Dengan turunannya obat akal. Ya, kalau akal itu ingin tajam, ada orang mengatakan lemah akal, gitu kan? Berarti nutrisinya nggak diberikan, bukan dihukumi ya. Awas loh, kadang-kadang bijaksana itu sangat penting. Orang-orang yang kelihatannya itu, loh ini kok kayaknya lambat ya, itu hati-hati loh. Ya, kadang-kadang boleh jadi, itu keseimbangan di pikirannya sedang tertumpu pada titik fokus yang terdalam di satu hal. Ya, kadang mungkin dia ada di titik yang kanan visualisasinya, atau ke analisisnya yang titik kirinya. Ya, kadang-kadang ada orang menyebutnya, wah ini saya juga nggak sanggup kadang nyebutinnya, karena nggak begitu menurut saya. Selalu punya kelebihan gitu, tinggal kita mengeksplor seperti apa. Orang-orang kan sekarang bikin istilah ada autis, ada macam-macam dan sebagainya. Bagi saya, sungguhnya semua punya kelebihan. Tinggal kita, orang tuanya, temannya, kerabatnya mensupport supaya itu muncul dan diberikan nutrisi keilmuannya. Ya, semua punya keistimewaan. Kadang-kadang di otak kanan visualisasi, dia bisa mengilustrasikan dalam bentuk apa, deskripsi, gambaran dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang analisisnya tajam tapi enggak mampu mengungkapkan, bisa dengan tulisan, dengan pikiran dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu yang kita arahkan dan ada keseimbangan. Sebab nanti ada orang yang memang jenius dengan sifat itu, akalnya berlebihan, tapi nggak proporsional dengan imannya. Ya, kadang-kadang bisa merusak juga, bahkan sampai ke saraf-saraf tubuh itu. Ya, seperti ada yang siapa? Hawking ya, kalau tidak salah itu. Yang ilmuwan yang dari, yang menemukan tentang black hole itu, ya. Yang dari teori fisika dia kembangkan, asalnya dari matematika, Stephen Hawking kalau tidak salah, kalau saya tidak keliru. Nah itu kan ke fisiknya juga berpengaruh tuh, sampai ada kelumpuhan, bicaranya pakai komputer, tapi jenius. Ya. Tapi berbahayanya apa? Karena nggak ada support kepada jiwanya, kan? Pada akhirnya kan apa? Melahirkan kesimpulan bahwa Tuhan itu tidak ada dan sebagainya, lebih kuasa. Pada akhirnya ya ketika dia meninggal, repot juga tuh. Ya, siapa yang mewafatkan, siapa yang mematikan, menghidupkan dan sebagainya. Di situ nggak punya kuasa lagi. Ya, maka untuk penawar pada akal itu pengetahuan ilmu. Dan ilmu pun harus benar. Makanya di Al-Quran itu ilmu disupport dengan namanya qa'imun bil qist. Ya, qa'imun bil qist. Ini yang ada di Ali Imran ayat ke-18. Ya, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qista. Di situ pakai nasab. Yang ilmunya itu diarahkan pada kebenaran. Jadi support nutrisi ilmu pun mesti benar. Sama dengan fisik tuh. Maaf ya, kalau makannya itu kan yang nggak sehat, yang basi, yang banyak macam-macam, ya dan sebagainya, itu kan nggak sehat juga ke tubuh. Tubuh lemah. Ilmu juga sama. Kalau diberikan dengan cara yang tidak sehat, logika yang tidak benar, racun pengetahuan banyak sekarang. Ya, makanya dampak yang terjadi apa? Ilmunya bagus tuh. Bagaimana membuka kunci dalam sekian menit saat terjebak. Tapi digunakan dengan cara yang salah. Karena pemberiannya salah, dipraktekan caranya salah. Ini nyuri motor sepersekian detik. Nyuri mobil, nyuri ini, nyuri itu. Ilmu dipakai. Itu yang skala kecil. Skala besar itu semakin tinggi ilmu, tapi ada tidak ada, imannya tipis, ini lebih bahaya lagi. Oh, hati-hati. Pencuri berilmu itu lebih berbahaya. Ya, pencuri berilmu lebih bahaya dibandingkan dengan pencuri yang bodoh. Karena pencuri berilmu, ilmunya dia gunakan tuh. Itu bisa triliunan dia bawa, dia kemas, dan sebagainya. Nah, ini yang penting sekali untuk diobati. Ya. Jadi, tambahan pengetahuan ini nanti ada formulanya sendiri. Ada tafakkur, ya. Ada tadabbur, ada tadzakkur. Ya. Paling kalau ngaji sendiri nanti dah di kalangan teman-teman. Dulu saya ada kelas ilmuwan itu. Ya. Para dosen, para guru, para peneliti, macam-macam. Kita keluarkan kurikulum konsepsi keilmuan dalam Al-Quran dengan ragam-ragam analisisnya. Kalau metode tafakur itu bagaimana, tadabur bagaimana, afala ya tadabbarun Al-Quran, ya afala ya tafakkarun, la'allakum tatafakkarun, tadzakkur, ya la'allakum tadzakkarun, dan seterusnya. Itu apa loh formulasinya? Ya, nanti ada turunan lagi di sini. Misalnya di tafakur nanti ada teori namanya tanabur. Ya, dipraktekan bisa ke hewan, afala yang dhuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Nanti riset di dunia hewan. Terus riset dunia tumbuhan dan sebagainya. Ini untuk mencukupkan nutrisi akal di sini. Cuma maslahat akhirnya. Nah sekarang jiwa. Kalau terkait dengan jiwa, ini fisik, fisikal sifatnya. Al-Quran itu Masya Allah teman-teman sekalian, lengkap sekali kalau kita mau turunkan. Ya. Nanti ini semua terkorelasi kan. Di bidang kesehatan dan kedokteran apa. Kan? Di bidang alam, tumbuhan, nabati, hewani, di hewan dan seterusnya. Ini pengetahuan nanti, ini untuk akal ya. Sekarang jiwa, saya arahkan ke sini ya. Ini kan ke sini. Untuk jiwa, nafas. Ya. Ini yang disebut dengan syifa namanya. Syifa. Sudah? Syifa. Allah sampaikan, wasyifa'un lima fis sudur. Ya kan? Dan Al-Quran ini menjadi syifa. Al-Quran disebut dengan syifa. Lima fis sudur. Sedangkan dalam sudur apa? Ya. Sudur jamaah dari kata sadrun. Dalam sadrun ada kolbun. Dalam kolbun ada nafsun, jiwa. Dalam nafsun ada apa? Ada takwa dan fujur. Ini obatnya ini, syifa namanya. Dan mendapatkan syifa, obat penawar untuk penyakit jiwa, jiwa itu nanti banyak. Kita kan baru bahas nifak tuh, belum turunan yang lain. Ya, hati-hati. Jadi ini pangkalnya nih, pangkalnya tuh ini. Maka kita bahas pangkalnya dulu. Nanti detailnya turun. Jadi hekdon hasad sampai turun nanti surah Al-Falaq untuk berlindung dari penyakit hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Terakumulasi di hekdon, hekad. Ya iri hati dan dendam. Nanti muncul apa lagi? Riya. Riya tuh masuknya kemana? Riya, ke mata. Sum'ah ke telinga. Tuh, nanti ada itu tembus sekali. Jadi dari jiwa itu kontaminasinya ke apa dijelaskan teman-teman sekalian. Ya, kalau kontaminasinya ke mata, riya. Kontaminasinya ke telinga, sum'ah. Kontaminasinya ke lisan, ghibah. Ya. Nanti kemudian kontaminasi ke kaki juga dijelaskan. Ya, nanti berjalan dengan sombong itu wala tamshi fil ardi maraha, gitu kan? Marah itu sampai ke kaki ada. Ya, sampai ke tangan jadi curang. Nanti ada suratnya tersendiri, wailul lil mutaffifin, as-sariqu was-sariqatu dan seterusnya, ya kan? Jadi ini kontaminasinya ke seluruh tubuh itu dijelaskan detail sekali. Detail. Ini bisa bikin buku sendiri. Bisa ada babnya sendiri ini. Ya, ini baru satu ini nih turunannya. Nah, karena kita belum menggali keseluruhan supaya enggak bergeser. Karena kan kita babnya di akidah tuh. Kecuali kalau kita ngaji ilmu nafas, saya karena belajar. Ya, ada satu tahun saya belajar ilmu nafas namanya. Ya. Nah, cuma karena basic kita dikuatkan dulu di Qur'annya, jadi kita nyambung tuh di pelajaran-pelajaran itu. Jadi teori psikologi kita pelajari digabungkan dengan ini. Jadi setelah menjadi karakter, sumbernya dari mana, penyakit di jiwanya apa gitu. Nah ini menarik sekali. Jadi kalau kita teruskan sampai ujung kepala, sampai ke kaki. Coba, kalau ke pikiran jadi apa? Kalau kontaminasi akal, su'udhan. Su'udhan jadi apa turunannya? Ya kan? ih nggak nyangka ya dia begitu, nyangka tuh. Walaupun kalimatnya positif, tetap kesannya negatif. Terus turun ke mata, jadi riya. Turun ke telinga, jadi sum'ah. Turun ke lisan, jadi gibah, bisa fitnah. Turun ke tangan, bisa sarakah. Ya, bisa lagi, kecurangan, ya kan? Kayak turun tadi yang saya katakan surah Al-Mutaffifin misalnya kan. Kemudian turun ke kaki jadi marah dan seterusnya. Wala tamshi fil ardi maraha. Ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna al ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tuh, jadi digabungkan nanti sifat. Kalau jiwanya sehat kan di jiwa itu ada rahmat, ya kan? Quran surah 12 ayat 53 masih ingat? Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'amaratun bisu illa ma rahima rabbi. Pemilik rahmat itu Rahman. Allah yang Rahman, pemilik rahmat. Di dunia disebut Rahman, yang mencakup rahmatnya secara luas. Rahman. Ya. Untuk mengampuni dosa-dosa dan memberikan rahmat saat di akhirat disebut Rahim. Ya, pengampunan dosa, kebaikan, kemuliaan, ya kan? Dan pemberian surga saat di akhirat disebut dengan Rahim karena terbatas sifatnya. Ya, terbatas itu yang dimaksudkan bagi orang beriman maksudnya. Ya. Tapi pemberiannya luas tanpa batas. Rahmatnya wasiat. Ya, rahmatuhu ya. Kulla syai. Ya, rahmat Allah meliputi segalanya. Jadi yang dimaksud terbatas itu rahim untuk orang beriman saja. Rahman untuk sunnatullah fil kaun. Tapi pemberiannya tidak ada batas sama sekali. Jadi pengampunan dosa sepanjang hayat masih di kandung badan, belum sampai tenggorokan, itu pasti diberikan. Siapapun itu, diberi peluang untuk taubat. Sampai ke akhirat, kalau benar ada iman, diberikan keadilan dengan rahmat Allah, mendapatkan anugerah surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan syafaat sebelumnya. Nah, ini Rahman dan Rahim. Ini pemilik jiwa. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Ya, Allah punya sifat Rahman. Makanya di Quran surah ke-17, kan ayat 110, kita diminta berdoa dengan menyebut namanya Rahman salah satunya. Qulid Allaha awid ur-Rahman. Ayamma tad'o falahul asma al-husna. Orang yang mengaktifkan jiwa dengan baik, kan dia beribadah, kan? Ya kan? Disebut dengan abdun. Cara mengaktifkan jiwa, kita kan sudah belajar kemarin. Salah satunya dengan ibadah kesini. Ya? Orang yang beribadah, ya, menyembah dirinya, mendekatkan dirinya kepada yang Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala disebut abdun. Jamaknya disebut dengan ibad. Tuh. Makanya disebut ibadur rahman. Ya kan? Hamba-hamba Allah yang penyayang, berikan rahmat dan sebagainya. Cirinya apa? Cirinya ya fisiknya bagus. Ya. Kalau dia beraktivitas baik, ya nyaman, karena bisa mengelola jiwa, tenang. Akalnya juga bagus, nutrisi ilmunya baik. Lawan dari ilmu kan jahil. Ya, jahlun itu lawan dari ilmun. Kalau melekat pada seseorang, jahil. Jamaknya disebut jahilun. Ya. Kalau kita gabungkan, gabungan yang normal ke semuanya ini menghadirkan respon. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Yang surah Al-Furqan itu. Nah, itu batuk. Itu normal. Maaf ya, minta izin untuk batuk. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman lihat sini. Jadi ini kalau normal. Kalau terganggu, ini sudah kita bahas, ini bahas. Nah, sekarang di sini. Jiwa itu terapinya menggunakan syifa, enggak bisa pakai dawa. Nggak akan ketemu. Jadi Anda nggak bisa mengobati penyakit iri hati dengan menggunakan obat-obat fisik. Saya nggak bisa sebutkan namanya. Kalau nggak nanti jadi endorse. Atau persoalan tersendiri. Ya. Atau datang ke rumah sakit yang mengobati fisik. Ya. Di rumah sakit Anda bisa menemukan misalnya poli gigi ada. Poli mata ada. Poli jantung ada. Tapi saya belum pernah temukan misalnya poli ria. Poli dendam. Dengan poli hati. dalam konteks ini nggak akan ketemu. Akan ketemu. Kenapa? Karena bukan dawa. Jadi orang-orang medis pun sudah mengerti. Ini terapinya nggak bisa menggunakan ini. Ya. Makanya orang-orang yang punya persoalan di jiwanya, paling standarnya itu, ya paling dikonsultasikan kemana? Psikolog paling-paling. Ya, psikolog juga membahasnya dari apa? Dari segi karakter aja. Gimana perilakunya? Ini apa? Baru diberikan terapi. Pada karakter, itu pun masuk ke fisik juga. Paling dalam masuknya kemana? Paling dalam itu masuknya ke akal. Sini. Ya, supaya mensupport ke akal. Tapi kalau nggak kena sampai ke jiwanya, wah, belum tentu juga tuh. Apalagi kalau dicek sama alat pun masih standar. Wah, itu bahaya sekali. Kalau fujurnya yang naik, itu yang jadi psikopat itu. Ya, macam-macam itu. Jadi kelihatannya biasa-biasa, tapi jiwanya sangat bermasalah. Nah, nggak ada cara lain kecuali ini syifa. Ya. Nah, syifa ini puncaknya di mana ditemukannya gitu kan? Cuma di Al-Quran. Dan penjelasan hadis Nabi SAW. Ya, karena Quran disebut langsung oleh Allah, juga perannya syifa. Sebagai syifa. Selain membawa rahmat, itu di Quran surah ke-17 itu. Ayat 82. Al-Isra. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nyambung banget, Masya Allah. Allahu Akbar. Wa la yazidu dhalimina illa khasara. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Efektif hanya bagi orang beriman. Ini dia. Yuk kita bedah dulu sedikit ya. Strukturnya kita turunkan. Mukminin jamak dari kata mukmin. Mukmin itu pemilik iman, ya kan? Tuh, lagi-lagi ke iman. Jadi persoalannya di iman. Kalau sudah melekat iman pada seseorang, jadi identitas mukmin. Ya, jamaknya mukminun atau al-mukminin. Jelas ya? Tanyanya iman ada di mana? Kan? Berkali-kali dalam video-video sebelumnya sudah banyak kita sampaikan. Iman itu titiknya ada di mana? Di jiwa takwa. Takwa. Simpulnya ada 6, ya kan? Sedangkan takwa bagian dari nafas. Nafas itu yang disebut dengan jiwa, kan? Kemarin telah tuntas saya sampaikan. Nafasnya ada di kolbu. Kolbunya ada di sodrun. Sodrun jamaknya sudur. Allah menyampaikan wasyifa'un lima fis sudur di ayat lain. Ya kan? Dan Quran itu syifa lima fis sudur bagi apa yang ada dalam jiwa. Ini ternyata ada di sini. Ya, dan saat yang bersamaan rahmat. Rahmat itu kan ya pemiliknya apa? Rahim. Rahman, rahim. Lawan dari rahim kan rajim. Rajim itu karakter khas yang dilekatkan kepada syaitan. Karena itu kita bermohon perlindungan kepada Allah dengan mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sifat rajim setan, rajim itu kan melempar dan terlempar. Rajim wal marjum, terlempar dari rahmat Allah, melempar keburukan kepada orang lain supaya sama-sama terlempar dari rahmat Allah. Paham ya? Dia terlempar dari rahmat Allah dan melemparkan itu kepada pihak lain supaya sama-sama terlempar dari rahmat Allah. Supaya ikut berdosa semuanya. Ya, dalam bentuk apa? Was-was. Kemana was-was diberikan? Kepada sudur. Alladhi wasfisu fi sudurin nas. Supaya enggak dapat was-was atau saat kena, gimana ngobatinnya? Dengan syifa. Wa syifa'un lima fis sudur. Dari mana bentuknya? Quran. Ya, karena itu, kalau ada orang kena penyakit nifak, kemarin kan saya sampaikan, berarti mengontaminasi pada apa? Pada kalbunya. Kan kemarin begini kita buatnya. Sini aja ya. Ini kan kalbu. Jamaknya kulub. Ya, di atasnya sudur lah, teruskan kembali. Ini selalu ingat ini ya. Sodron, jamaknya sudur. Gini kan? Nah, di sini ada apa lagi? Ada nafas. Di sini ada apa lagi? Ya, kalau kita turunkan ada takwa. Di sini mengandung iman. Di sini ada apa lagi? Fujur. Ya, katalis ke sini. Ini kan sudah. Seringkali saya sampaikan. Ya, yang jadi masalah kan apa? Yang jadi masalah adalah waswas setan kan? Alladzi waswisu fi sudurin nas. Masuknya ke sini. Ya, setan ngasih waswas, ditembuskannya ke sini. Ya. Karena itu di An-Nisa dikatakan wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa ke sini. Apa ini berdiri sendiri. Ini sudah sering saya sampaikan di pertemuan yang lalu. Perhatikan ini ilmiah sekali apa yang mau saya sampaikan. Orang yang kena penyakit nifak was-wasnya dari sini, alladzi waswisu fi sudurin nas, ditembuskan ke sini. Sehingga dalam kalbunya gejolaknya lebih tinggi. Ya, makanya nifak itu bisa memperkeruh suasana. Ya, makanya orang-orang munafik umumnya jadi provokator kalau sudah melekat itu. Ya, gimana caranya? Pokoknya kalau orang sedang tenang, bikin isu kontroversial lagi. Supaya nggak tenang lah. Ya, itu bahayanya. Kan kalbu itu bergejolak artinya. Kaluba itu sesuatu yang bergejolak. Makanya di pikiran kita senantiasa bergejolak. Pengen ini dulu atau yang lain. Kadang-kadang 2-3 pilihan dan sebagainya. Skala besarnya dalam kehidupan sosial, ya, alih-alih tenang itu selalu dibikin gejolak. Itu nifak itu selalu begitu. Makanya kalau melekat pada diri seseorang itu bahaya. Kenapa? Karena melahirkan satu respon yang negatif. Dan aksinya bahaya itu. Ya, orang sedang tenang-tenang kok bikin isu begini, bikin isu begitu. Jadi ramai lagi, terpecah belah dan sebagainya. Ini bahayanya. Karena sifatnya kolubat. Makanya Quran katakan, fi kulubihim marad. Di sini, fi kulubihim. Ya, reaksi yang muncul dari kulubihim marad itu, ya itu gejolaknya terlalu tinggi. Ya, yang berbahaya kalau itu kemudian dibuat, nah itu lebih bahaya lagi. Itu tingkat yang paling tinggi itu. Ya, psikopat tertinggi itu adalah psikopat pencetak orang munafik itu. Orang-orang munafik yang membuat kekacauan, ketidaktentraman dan sebagainya. Ya, itu sangat-sangat berbahaya. Ya. Nah, ini teman-teman sekalian, ini ada di sini mengontaminasi. Jadi ke sini akhirnya kotoran ketutup seperti yang saya ilustrasikan kemarin. Karena ketutup, ini ketutup kan masalahnya di sini kan? Nah, ini penyakitnya ke sini nih. Ke jiwa takwa saya turunkan. Nah, di sini mengandung iman dengan 6 simpul itu. Ini. Kontaminasinya ke sini. Karena ini kena noda-noda-noda-noda hitam, kan? Naktah sauda di hadis Muslim sampai jadi penutup. Akhirnya semua respon yang baik yang masuk ke sini pun enggak bisa tembus balik. Balik. Bahkan ada yang enggak sampai ke akal. Kalau sampai ke akal kan bisa nyangkut dulu, diikat dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, azannya subuh masih kepikiran sampai malam walaupun enggak sholat juga. Tapi masih nyangkut. Yang bahaya itu masuk telinga kanan, keluar dari kanan lagi. Ya. Dan keluar responnya apa? Responnya ini destruktif karena di sini golakan. Malah nyela. Ya, begitu dengar suara azan malah marah-marah gitu. Itu bahaya. Dan yang paling celakanya mengaku Islam. Ya, ini teriak suara toa ini begitu-begitu. Tapi orang Islam yang ininya gitu. Itu kan yang bahayanya seperti itu. Yang lainnya biasa-biasa saja, ini yang ribut sendiri. Kan musim-musim ibadah, ini yang ribut sendiri. Yang umat beragamanya nggak ada macam-macam, nggak ada masalah gitu. Ya, jadi ini yang paling bahaya tuh seperti itu. Jadi ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kan masih tembus. Ya, masih terikat di akal, masih teringat. Walaupun mungkin nggak direspon. Tapi ini masih agak lumayan bisa diberikan pengertian. Dan masih ada kesadaran karena masih ada ikatan di akalnya. Yang bahaya masuk kanan, keluar kanan. Masuk kiri, keluar kiri lagi. Nah ini yang paling bahaya. Nah ini sudah seperti ini nggak bisa masuk. Yang ini pun nggak bisa tembus. Mau jadi katalis bagaimana ini, nutup. Nggak ada celahnya. Ya, mau dari atas, dari bawah, samping, depan, ketutup semua. Nggak ada celahnya gitu. Tuh, ini nutup. Biasanya kebuka begini, ketutup. Jadi nggak bisa masuk. Mau jadi katalis dari belakang pun nggak bisa. Mau didorong kan supaya didorong naik ke atas sifat baiknya. Ini fujur, ngedorong dari sini supaya naik khair-khairnya dari takwa itu. Baik semua. Ini nggak bisa karena ketutup. Nggak ada celahnya. Ya. Maka ketika ketutup, sedangkan gelombang di sini tinggi, gelombang negatif, elektronnya kan tinggi nih. Wah, ini agak tinggi juga bahasanya nih. Ya. Alirannya tinggi. Kalau aliran listrik nggak terbendung, pecah. Aliran air tuh, ada bendungan, gak bisa ngalir, keluar jadi banjir. Ya, gak ada resapan-resapan, gak ada turun, keluar semua. Ah, ini bahaya ini kalau keluar, setan provokasi dari sini. Turun ke sini, jadi berdiri sendiri, dia bikin lubang deh. Itu yang disebut dengan nifak itu. Ya, akhirnya bikin jalur sendiri, jalur nifak namanya. Kemarin saya terangkan itu, sini. Maka, kalau kita ingin obati ini, kan kita tutup nih, perbaiki. Ya kan? Kita harus selesaikan ini, buka sekat ininya. Ya, masalah di sini dibuka. Ya. Jalur ininya kita tutup nih. Kita matikan sehingga ini kembali ke jalur awal ke sini. Dan ditutup dari sini. Peluang-peluang setan untuk menggoda, netralisir dari sini, difilter dulu sehingga ini bagus ke sini, sampai ke sini, ini diperbaiki di sini. Yang masalah di sininya, netralitas yang di sini diperbaiki. Dan penawar dari semua ini istilahnya syifa. Dalam Al-Quran disebutkan syifa. Ya, perhatikan baik-baik. Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Quran. Di Quran. Cuma ditemukan di Al-Quran. Dan kami turunkan di Al-Quran itu. Mahuwa syifa. Ada yang di syifa. Jadi ada surat-surat ayat-ayat tertentu berfungsi sebagai syifa. Penyembuh untuk keadaan jiwa di hati. Minimal menyebabkan ketenangan. Karena fungsi hati kan ketenangan. Makanya saya sering katakan ya, kalau sedang punya persoalan, pelik apapun, alih-alih berkeluh kesah, apalagi menumpahkan dalam media sosial, nggak jadi solusi. Malah mengakumulasi nanti. Ya, suami punya persoalan, istri yang curhat. Begitu istrinya curhat, malah terakumulasi persoalan pada suami. Jadi masalah lebih besar lagi. Bisa terjadi. Alih-alih demikian, Anda ambil air wudhu aja. Hadap ke kiblat, ambil mushaf. Salat dulu 2 rakaat. Ya, ambil mushaf, baca aja. Sampai tangisan itu keluar, air mata keluar. Minimal ada ketenangan dalam jiwa. Ya, semakin Anda khusyuk, mengguncang aras, solusi langsung datang. Tiba-tiba masalah selesai aja. Boleh jadi selesainya persoalan yang dialami suami di kantornya, di pekerjaannya, mungkin bukan ikhtiar suami sepenuhnya. Doa istri yang ada di rumah itu. Doa ibu yang menangis di pertengahan malam itu. Bisa jadi demikian. Nah, ini dia, syifa. Wa syifa'un lima fis sudur. Ya, ini, wa syifa'un lima fis sudur, Jadi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas wa syifaun lima fi sudur, netralisir di sini. Yang di sininya mahwa syifaun wa rahmatun. Untuk siapa? Lil mukminin. Siapa mukminin? Jamaah dari mukmin. Siapa mukmin? Pemilik iman. Iman ada di mana? Di sini. Ini yang kita perbaiki. Ya kan? Nah, sekarang tugas kita apa? Tugas kita bagaimana memperbaiki ini dengan syifa? Dari syifa ini dapat rahmat. Kalau jiwanya dapat rahmat, kembali normal. Itu yang dimaksud Quran surah ke-12 ayat 53. Ya, wa ma ubarri'u nafsi, nafas. Di mana nafas? Ya ini dia dalamnya. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguh nafas itu kalau enggak normal, ini berpenyakit, la ammaratun bisu. Fujurnya naik sendiri. Ya. Fujur naik sendiri. Kalau ini sudah naik, nih, ini kan fujur itu sifat. Sifat baik yang namanya fajrun, fajrun wal fajr, salat fajar tuh, ya kan? Jeleknya namanya fujur. Kata kerjanya sama dari satu kata namanya fajara. Fajara yafjuru. Tuh. Sesuatu yang merambat. Fajara itu verb, kata kerjanya. Ya, sifat yang keluar kalau positif disebut fajrun. Bisa infajar, bisa fajar. Kayak nanti subuh kenapa disebut dengan sholatnya fajar salah satunya. Quranul, pakai Quran lagi, Quranul Fajr. Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quranul Fajr. Ya, kenapa subuh disebut dengan salah satunya sholat fajar? Karena ada dua nama, subuh dan fajar. Kenapa disebut fajar? Karena saat kita tertidur itu ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, di iman kita itu menjawab panggilan itu adalah respon, gelombang keimanan kita. Terpancar gelombang keimanan dalam jiwa kita yang mengingatkan kita, memberikan alarm kepada diri, cepat bangun. Ada suara adzan memanggil. Nah, pancaran kebaikan yang dari jiwa itu yang disebut dengan fajar. Kalau sudah berbentuk materi, infajar namanya. Makanya air yang memancar, kalau Anda gali mata air, keluar airnya itu infajara. Infajar namanya. Ya, infajar. Kalau materi-materi fisikal, infajar. Ledakan bom, infijar. Air memancar, infajar. Quran surah kedua ayat 60. Wa idz tasqa Musa liqaumihi faqulna dhrib bi'asakal hajar fanfajar. Fanfajarat min husnata asyrata aina. Kalau dia bukan materi fisik yang terlihat, pancaran gelombang, gelombang-gelombang macam-macam itu fajar. Kalau baik fajar. Kalau jelek fujur. Nah, cinta yang positif memancarkan gelombang-gelombang, gitu kan? Ya, itu fajar namanya. Ya, gelombang kita untuk menaati perintah Allah fajar. Makanya salatnya disebut salat fajar namanya. Kalau gelombangnya negatif, fujur namanya. Ya. Kata kerjanya, fajara. Makanya Nabi menyampaikan di hadis riwayat Al-Bukhari itu, Kitabul Iman, nomor hadis ke-34. Dari Abdullah bin Amr ibn As, yang saya sampaikan kemarin. Wa idha khasama fajara. Kalau sudah kompleks penyakit nifaknya itu, kalau punya perselisihan pun, dia meninggalkan kawannya, tapi merencanakan bagaimana menghancurkan temannya itu. Dia udah gak peduli, jadi gak kepikiran lagi, gelap tuh. Dispute keadaan dirinya itu. Ya, dia gelap. Dia udah gak peduli, gak ingat lagi. Sudah berteman sekian tahun, sekian puluh tahun. Kadang-kadang menemani. Kadang-kadang membantu, kadang begini. Kadang bahkan bekerja sama partner yang baik-baik. Begitu ada persoalan, dia gak menyadari dirinya. Karena kena penyakit ini. Biasanya karena materi dunia. Karena maksiat, karena macam-macam. Terakumulasi. Kayaknya dia harus hancur, dia begini-begini datang. Ya, bisa macam-macam yang ditempuh. Ya, bisa menghancurkan proyek, menghambat, menjelek-jelekkan, bisa bikin ini, bikin itu. Yang penting bagaimana caranya jatuh. Ini bahaya. Ini fajar. Wa idza khasama fajar. Memperbaiki ini bagaimana? Jalannya ya ini. Syifa. Dari mana dapat syifa itu? Dari Al-Qur'an. Nah, ini yang dimaksudkan Quran surah 12 ayat 53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa, kalau bocor ini, ya ketutup ini bocor fujur, la amaratun bisu, maka memerintahkan keburukan. Ketika diperintahkan fajar, perintahnya amarah. Keluarlah su. Ya kan? Teruskan ayatnya. Illa ma rahima rabbi. Kecuali yang dirahmati oleh Allah. Dirahmati. Bagaimana dapat rahmat nih? Balik ke Quran. Artinya kalau kita ingin obati ini, cari penawar, gak ada cara lain. Cuman di sini adanya. Karena kalau gak percaya, silahkan kumpulkan kitab-kitab yang disucikan. Di keyakinan manapun. Cari konsepsi tentang ini. Anda gak akan temukan. Cara mengatasi riya, cara mengatasi sum'ah, cara mengatasi nifak, cara mengatasi ini. Penyakit jiwa itu gak akan ditemukan. Karena memang yang paling tahu tentang ini ya pemilik jiwa. Pemilik roh. Siapa yang punya roh? Tuhan yang hak. Di mana bisa Anda temukan? Ya pernyataan Tuhan yang hak di firman-Nya. Al-Quran jelas, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Allah yang punya. Kalau Allah yang maha tahu, Allah yang memfirmankan, berarti kan yang punya jiwa itu tahu tentang jiwa. Sekarang lihat aja, kalau firman itu benar, di setiap kitab suci, tinggal digali, mana yang menerangkan tentang kebenaran tentang jiwa itu, cek. Nah, kita belajar untuk menguatkan keyakinan kita. Ya, dari bentoleransi dengan keyakinan yang lain, kita menghormati, kita tidak pernah menyoal, tapi kita ingin menguatkan yang kita yakini itu benar. Dan alhamdulillah kalau ingin belajar, disampaikan, diajarkan, la ikraha fiddin. Gak boleh kita memaksa siapapun. Tugas kita hanya menerangkan, menyampaikan, dan menguatkan keyakinan kita. Alhamdulillah kalau diikuti, tidak pun itu pilihan. Masing-masing kembali membawa resikonya ya, kepada sang pencipta. Untuk meyakinkan diri kita benar, Allah pemilik jiwa kita yang menciptakan kita. Berarti kalau mencipta harus merawat dong. Ya kan? Ya, karena fitrah pencipta itu merawat. Ya, yang membuat handphone, dia akan memberikan perawatan, maintenance kepada handphone. Bikin pesawat, maintenance ke pesawat. Allah mencipta kita, pasti dirawat kita. Perawatan itu diberikan dalam bentuk pedoman. Jiwa kamu begini, ini cara memaksimalkannya. Positifnya begini, kalau lemah lakukan ini. Akal kamu tuh begini, komponennya seperti ini. Lakukan tafakur, tadakur, tadabur ini. Supaya seimbang, fisik kamu begini, ini makan yang sehat-sehat, sumbernya dari sini, ini bisa begini, yang nggak boleh ini, yang diharamkan tuh ini bisa merusak. Di mana Anda bisa temukan itu? Kata Allah, wa nunazzilu minal Qur'an, di Qur'an. Nah, sekarang mari kita cari obatnya. Ya. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, seperti apa penawar untuk persoalan nifak ini? Nah, kemarin kan kalau kita kumpulkan ini, dari gejala, kan? Kemudian perilaku-perilakunya, itu kan ada di An-Nisa kan, sampai ancamannya. Kalau kita lihat Quran surah keempat itu ayat 140 sampai 145 itu kan sampai ke ancaman tertingginya, jahanam kerak dasarnya. Ya, ini kan tanda-tanda yang sudah jadi perilaku nih, karakter. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tu'mina khana, ya kan? Wa idza khasama fajara. Tanda-tanda ini sudah saya jelaskan kemarin, terakumulasi di perbuatan ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yukfaru biha. Kalau terkumpul tanda-tanda nifaq, maka kan ini sedang membahas orang yang mengaku Islam, mengaku beriman, ya kan? Beriman, ya, tapi tercemari atau terkontaminasi penyakit ini. Tandanya apa? Di antaranya kata Quran, ini kelihatan perilakunya, suka nyoal-nyoal agama, mengingkari ayat-ayat, menjelek-jelekan agama sendiri. Itu kan bahkan di tempat-tempat ibadah orang lain juga masih menyinggung tentang agamanya sendiri kalau dia rasakan benar-benar beragama. Ya, yukfaru biha wa yustahza'u biha, hobi mengolok-olok. Yang diolok-olok itu ya agamanya sendiri. Karena kita bicara tentang keagamaan ini, bukan konteks keduniaan. Ya. Jadi kan baik-baik. Fala taqudu mahum in hatta yakhudhu fi haditsin ghairi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqin, ketemu munafik, ya, sudah ketemu nifaknya. Wal kafirina fi jahannam jami'a. Terus kalau dibawa ke ibadah cirinya apa? 142-nya. Ya kan? Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila shalati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila mudzabdzabina baina dzalik. Terus enggak konsisten sikapnya. Kadang sikapnya kalau sama orang beriman kumpul kayak paling beriman. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim. Nah, kalau sudah balik meninggalkan orang beriman diikuti lagi. Nah itu syayatinihim, bisikan-bisikan setan, was-wasnya ke dalam sudurnya. Ya, Al-Baqarah ayat 14. Ya, sama Al-Baqarah ayat 76 itu kan senafas itu. Ya, yang di sini khalau, yang di 76 khala. Ya. Jadi kalau yang 14 itu berkumpul dengan teman-temannya lagi mengikuti bisikan-bisikan setan, kalau yang 76 ya, itu sudah berusaha bikin gerakan berjamaah. Ya itu punya komunitas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Itu dikatakan disarankan oleh Quran bisa bikin komunitas, Anda bayangkan tuh. Ya, komunitas ini munafik, komunitas yang terkena nifak itu bisa bikin komunitas sendiri. Ya. Wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu. Ya, itu ba'dhum ila ba'din tuh komunitasnya yang Al-Baqarah 76. Ya. Di paling kanan sebelah bawah di mushaf standar. Gitu. Itu sudah berkomunitas. Kalau Al-Baqarah 14 itu kembali untuk mengikuti bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh setan lewat sudur tadi. Was-was. Jadi terakumulasi penyakitnya. Makanya di Al-Baqarah itu kan ayat 8-20 itu karakteristik nifak kan. Dari penyakitnya, tanda-tandanya, ilustrasinya, kiasannya, majasnya seperti apa. Nah, terus di ayat 76 itu udah bikin komunitas sendiri, bikin paguyuban. Paguyuban munafik. Bikin komunitasnya sendiri. Ini fatal ini kalau udah begitu. Ya. Jadi kompak tuh. Yang ini ngejelek-jelekan Islam, ini juga sama, ini belain. Ini yang bikin kisahnya, ini alurnya, ini ceritanya, ini videonya, ini channelnya deh. Itu. Ini kalau Quran bilang pasti terjadi. 15 abad yang lalu tuh. Ya kan? Disampaikan, bisa terbukti. Anda kalau nggak percaya, cek aja kehidupan kita. Dalam kehidupan ada nggak? Kalau ada, berarti tugas kita untuk menyampaikan, ya ini penawar-penawarnya. Kita doakan, tunjukkan jalan yang benar, dan seterusnya. Ya terserah mau diambil atau tidak, itu pilihan masing-masing. Yang penting saat kita dihisab oleh Allah, kita bisa menjawab. Apa yang kamu lakukan ketika ada begini ya fulan? Kita jawab, ya Allah, saya sudah menyampaikan apa yang kau perintahkan, apa yang Rasulmu tunjukkan begini. Ya, saya mengerjakan apa yang saya mampu ikhtiarkan, dan kau bisa menilai, dan dengan rahmatmu kami mohon ridhamu ya arhamar rahim. Selesai. Kalau urusan-urusan masalah hukum positif dan sebagainya, ada hal-hal yang lain, pihak-pihak yang lain. Tapi kita berbicara tentang tanggung jawab keberagamaan kita. Jelas ya? Nah, ini gambarannya teman-teman. Ya, subuh-subuh kan jadi hangat pembahasan kita kan? Tapi kalau kita isi dengan cara yang benar, nyaman. Ini sampai 45 nih, 145. Sampai ayat 145. Kalau betul-betul nggak mau kembali, nggak baik, sampai pulang diingatkan, itu sampai ayatnya begitu detil. Kalau memang masih ngeyel di situ, diingatkan, masih balas mengolok-olok lagi, disampaikan, malah bikin kisah lagi untuk mengolok-olok dan sebagainya. Kalau bertahan sampai meninggal, ancamannya tuh bukan cuma neraka jahanam. Kalau ayat 140 kan, neraka jahanam tuh. Ya, jahanam tuh udah tertinggi tuh, tingkat neraka. Ini kalau benar-benar masih mengakumulasi, bahkan kompak dengan kawan-kawannya masih mempertahankan itu, masih kumpul, dipertahankan, nyari dunia, sampai dia meninggal dalam keadaan itu langsung Allah saking jengkelnya itu, ya, saking menunjukkan bahwa bahayanya ini untuk yang lainnya, itu langsung ancamannya tingkat tertinggi. Bukan cuma jahanam, tapi di keraknya yang paling bawah. Darqil asfal ibn an-nar. Fi darqil asfal, darqil asfal. Ya, dark itu kan udah gelap. Disrap itu dark. Itu disrap ke dalam bahasa Inggris, dark. Darqil asfali minan nar. Darqil asfal. Rendah yang paling gelap, tapi dengan api yang paling menyala-nyala. Wah, kalau kita bikin satu apa, saat pembakaran itu kan arangnya apanya di bawah itu wakuduhan, ya. Narnya itu, ya, wakuduhan nas wal hijarah. Jadi kalau kita kan bikin api, biasanya bahan bakarnya kan ada kayu-kayu bakar, arang macam-macam itu. Ya, yang paling panas kan dicelupkan paling bawahnya tuh. Kalau langsung bersamaan dengan arangnya, batunya macam-macamnya. Eh, itu dicelupannya ke situ. Jadi bahan bakar neraka yang paling bawah. Udah tuh. Ancamannya begitu. Dan yang mengancam siapa? Langsung Allah. Ya biasanya kan ini sudah fitrah dalam kehidupan. Kalau ancamannya tinggi, berarti tingkat kriminalitasnya berbahaya. Extraordinary crime. Paling bahaya. Narkoba, ancamannya mati. Kalau di pesawat kan dikasih tahu tuh. dari luar negeri. Jangan bawa-bawa hal-hal macam-macam terkait narkotika. Ancamannya bisa death gitu kan. Kematian. Ya dan sebagainya. Maka orang ya nggak akan nekat. Makanya kalau langsung tinggi nih, korupsi, hukuman mati misalnya gini, maka orang mau terfikir untuk mau korupsi pun, wah, bisa nggak mikir, nggak mau, gitu kan, ancamannya itu. Jadi kalau semakin tinggi ancaman, artinya semakin berbahaya. Nah ini kalau semakin tinggi, ini ancaman tertinggi kan neraka jahanam, itu udah tinggi. Kalau sampai keraknya, tinggi banget. Ya, tinggi banget. Kalau sudah ngambil resiko ini juga kebangetan namanya. Jelas ya, ini yang paling berbahaya nih. Nah, sampai segini pun kalau diancam ini teman-teman sekalian, harusnya mengerti sih. Nah, supaya paham kan ada yang malah kalau sudah terakumulasi itu ini agak susah ini, butuh doa-doa yang ekstra. Ya enggak apa-apa deh masuk neraka jahanam juga, enggak apa-apa masuk di neraka paling bawah juga. Ntar kita kumpul-kumpul lagi ya di sana, ntar kita begini. Nah, ini yang kadang kalau sudah begini nih harus agak ekstra nih. Ya, Quran tuh kalau udah nyampaikan isyaratnya pasti terjadi. Pasti ada gitu. Ini yang agak fatal. Agak-agak bahaya penyakit. Nah, yang seperti ini tuh ditanggapinya harus dengan lebih kuat lagi. Artinya kuat tuh bukan keras. Kuat tuh dengan artian doa yang kuat, tuh kan? Bagaimanapun saudara-saudari kita, kalau dia mengaku beriman, dia masih punya hak untuk dapat soleh, untuk baik. Ya, dan kita masih punya tugas. Dia masih punya kewajiban untuk meraih itu. Tugas kita yang memberikan pencerahan. Ima dia mau ngambil atau tidak, itu pilihan. Kalau kita dicela itu udah biasa. Ya, baik kan pasti dicela oleh yang jelek, jelek pasti dicela oleh yang baik. Cela itu biasa. Ya, hanya orang kurang sehat yang enggak mau dicela. Tuhan dicela, malaikat dicela, rasul dicela, nabi dicela. Terus kita bukan semua itu enggak mau dicela. Ya, repot lah. Ya, setiap kita pasti dicela. Ya. Lewat burung beo aja kadang-kadang dicela. Dasar kamu Udin, dasar kamu, dasar. itu kan dia mendengar aja apa yang dia dengar itu keluar dan seterusnya. Oh maaf, kita berbela sungkawa, berduka cita bahwa Soleh telah meninggalkan kita bersama 2 pekan yang lalu. Dan mudah-mudahan husnul khatimah malam Jumat itu. Ya. Soleh telah tiada, teman-teman sekalian. Ya, alhamdulillah di akhir sakaratul maut saya masih sempat dampingi, megang. Itu karena cuaca panas luar biasa di 2 Kamis yang lalu. Ya, panas dan seterusnya. Ya mungkin sudah waktunya juga tiba. Tapi ya kalau Soleh juga insya Allah baik. Dia pulang membawa kalimat takbir. Sudah hafal Allahu Akbar. Ya Assalamualaikum. Sudah perbaiki cita-cita saya kan al-ikhlas dulu. Belum sampai baru saya kenalkan Allah. Allah kan. Nah itu hari Kamis malam Jumat kemarin meninggal. Terus Hamdan kucing adiknya Hatori juga matinya juga hari Jumat. Pas mau Jumatan. Itu saya suka merenung kemarin ya Allah. Soleh malam Jumat, Hamdan hari Jumat, saya hari apa gitu kan? Itu ya kita apa namanya kadang-kadang suka berpikir dari kehidupan keseharian kita gitu. Ya jadi kalau bawa pulang membawa Allahu Akbar, masa kita pulang nggak bisa bawa la ilaha illallah? Ya hati-hati tuh. Wah jadi berduka juga soalnya. Ini ya jadi teman-teman di kiai pada kenal semua Soleh itu. Ya, jadi waktu solehnya apa selesai pada apa juga semuanya tuh, ya masya Allah. Yang dipikirkan tuh itu aja, udah soleh pulangnya bawa Allahu Akbar, kita pulang bawa apa gitu. Ya. Kemana tadi ya? Sini ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, darkil asfali minan nar. Nah ini kalau masih ada hak lah untuk menjadi baik, jadi kita berusaha sebaik-baiknya. Nah karena itu setelah ini disampaikan diseimbangkan dengan usaha kita. Jadi Allah memberikan ancaman supaya sadar, diseimbangkanlah karena dengan obat, naik obatnya. Dokter kan kalau mau ngobatin kadang-kadang begitu, bapak kalau ngomongin ini nih, ini bisa meninggal pak, kan? Ini sebahaya nih penyakitnya, kan dokter suka begitu kan? Nah, maka ini fitrah kan, kamu kalau nggak begini, ancaman neraka nih kan? Tapi sengancam-ngancamnya dokter masih sayang kan, masih kasih obat kan? Apalagi Allah yang punya sifat rahim. Ya, maka ayat 146-nya itulah syifanya. Ayat 146. Quran surah 4 ayat 146. Ya. Itulah syifanya. Itu penawarnya, itu obatnya. Ada 4 obatnya. 4 tablet, 4 kapsul. Ya. 5 kali dalam sehari. Ada 2 kali 3 dan sebagainya. Ini ada 4 nih. Quran surah 4 ayat 146. Dah. Illal ladzina tabu. 1 taubat. Udah ya? Jadi semuanya ini yang dari ayat 140 sampai 145 digugurkan semua oleh Allah. Penyakitnya hilang, ancamannya hilang, semuanya hilang dan seterusnya. Ya, cuman pakai satu kalimat saja. Ya, bahkan huruf dalam bahasa Arab illa harful istisna. Kadang-kadang huruf di bahasa Arab dengan pengertian di bahasa Indonesia berbeda. Ini sudah huruf tapi punya makna. Illa, pakai illa, kecuali. Ini dengan pakai illa aja hilang nih. 140 sampai 145. Dihilangin semuanya. Syifanya ada di sini. Illalladzina, ini berita baiknya. Alladzina itu kan saya sering sampaikan. Mencakup keseluruhan tanpa kecuali siapapun. Nah, disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran. Jadi artinya apa? Artinya, pengertian terbaliknya, penyakit nifaq itu, ini bisa mengontaminasi siapapun. Nggak peduli gender, bisa laki-laki, bisa perempuan, namanya setan. Ya kan? Ada perempuan munafik bisa ditemukan, laki-laki munafik bisa ditemukan. Terus jabatan dalam publik sosial bisa ditemukan juga. Jangan salah, di ustadz juga bisa ditemukan. Makanya ada ulama su istilahnya. Ulama su itu kan dari sini. Lamar atau bisu dari nafas juga. Ya, materinya ya dunia, macam-macam dan sebagainya, popularitas dan seterusnya. Bisa di kedudukan, di jabatan bisa ditemukan. Ya, bisa apalagi di harta benda bisa ditemukan. Ya, jadi ini lingkup keseluruhan dalam aspek kehidupan. Karena setan strateginya kan khutuat. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Ya, jadi teman-teman sekalian, yang paling berbahaya adalah ketika ini semua aspeknya yang dicontohkan di kehidupan sosial, ekonomi, politik, militer, bahkan keagamaan, spiritual. Ya, spiritual. Nah, kalau dikerjakan ada yang terkontaminasi, banyak dari segala golongan dan sebagainya, itu diungkap dengan satu kalimat saja, satu kata ini, alladzina. Nah, kembali lagi ke sini, orang-orang yang pernah terkontaminasi, siapapun itu kata Allah, masih punya hak, punya peluang untuk baik lagi, untuk soleh lagi, untuk mulia lagi. Ya Allah, Allah tu fabi ayya ala irabbikum atukadziban. Rahmatnya itu sangat tak terbatas gitu ya. Ya, tak terbatas, silahkan. Selalu ada peluang, kejahatan apapun yang pernah dikerjakan, akibat provokasi setan selalu ada jalan untuk balik. Termasuk obat nifak itu diberikan. Ya, orang-orang yang telah terkena ini, kata Allah tuh, bisa kembali jadi baik lagi. Bisa aktif lagi imannya. Tuh, perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Fokus baik-baik. Ini bukan otak-atik ya. Tapi betul-betul ketersambungan, korelasi ayat satu dengan yang lainnya. Dan ini ada ilmunya. Lihat baik-baik. Tadi kan kita katakan nih, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ. Ya, di firman Allah, Quran surah ke-17, ayat 82. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Ya kan? لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Perhatikan baik-baik. Jadi yang normal itu kan mukmin ini, yang normal. Imannya sehat, ini. Belum terkena. Nifak mengotori. Sekarang kalau kita ingin bersihkan, berarti membersihkan ini kan? Ya, membersihkan ini. Coba kamera diarahkan ke sini. Mas, arahkan ke sini supaya kelihatan. Karena saya melihat di layar tuh, nggak kelihatan. Nah ini, nah. Ini ya. Nah ini kalau teman-teman lihat, masalahnya di sini. Ya, jadi kalau masalahnya ada di sini, teman-teman sekalian, ini, berarti kan harus dibersihkan ini. Ya, harus dibersihkan. Kalau sudah bersih, iman stabil, kembali mukmin lagi. Ya, kembali mukminin lagi kalau jamak. Ini kan jamak bentuknya. Nah, sekarang ada berapa jenis formulasinya syifanya itu? Satu, illal ladzina tabu taubat wa aslahu islah wa attasamu billahi al-i'tisam billah wa akhlasu dinahum lillah ikhlas. Al-ikhlas. Sudah? Lihat baik-baik, empat ini. At-taubah, islah, i'tisam, ikhlas. Sudah? Lihat ujungnya. Fa'ula'ika ma'al mu'minin. Maka mereka itu akan dikembalikan kepada keadaan iman yang benar bersama orang-orang mukmin lagi. Tuh. Fa'saufa yu'tillahul mu'minina ajran azima. Dan kalau sudah seperti itu, orang-orang beriman, hidup lagi cahayanya. Kalau sudah hidup, Allahu Akbar, kuat lagi ibadahnya, keluar lagi pahalanya. Bahkan bisa mengalir lebih besar, bahkan bisa menjadi kisah, inspirasi. Jadi apapun kalau terkontaminasi dengan penyakit nifak ini, kalau empat formulasi dikerjakan, bersih keadaan hati. Jadi sifat fujur ini bisa ditekan kembali, was-was dihentikan, gelombang ininya ditutup, ya kan? Ini dibuka, salurannya dibuka kembali, bikin resapan-resapan yang baik, ke sini masuknya. Ya. Jika keluar lagi normal seperti biasa. Pahala mengalir lagi. Berarti formulasinya empat ini. Satu, taubah. Dua, islah. Tiga, i'tisam. Empat, ikhlas. Bahkan di surah At-Taubah, surah yang ke-9, itu banyak disebutkan karakteristik nifak. Ya. Kalau Anda baca surah At-Taubah itu akan ditemukan. Kisah-kisah di Yathrib di Madinah dulu. Ya, bagaimana kisah Abdullah bin Ubay bin Salul tentang Masjid Dirar, tentang macam-macam ada di sini itu. Ya. Hati-hati itu. Ya, jadi di sini kita harus keluarkan empat ini. Ya, berarti formulasi yang pertama taubat, kemudian yang kedua apa? Islah, ketiga i'tisam billah au bihablillah, kemudian yang terakhir adalah al-ikhlas wa akhlasu dinahum lillah. Maka mereka itu akan kembali kepada keadaan normal. Ya, new normal. Keadaan normal yang baru gitu ya. Ini pada jiwanya. Keadaan normal lagi, kemudian setelah itu keluar lagi dan berpeluang untuk mendapatkan pahala-pahala yang melimpah. Wasaufa yu'tillahul mu'minina ajran 'azima. Nah, dari sini kita harus keluarkan. Bagaimana cara taubatnya? Gitu. Kemudian seperti apa islah yang harus ditunjukkan dilakukan? Kemudian bagaimana cara dia i'tisam billah? Ya, mengaitkan dirinya kepada Allah supaya kuat, ya, terjaga, dan terjauh dari provokasi setan. Yang keempat itu, nah, kemudian bagaimana menjadikan semua perbuatan yang dia kerjakan, terutama ibadahnya, ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu materinya akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaAllah. Ya, empat formula kan, dari penawar nifak. Itu insyaAllah empat formula ini, syifa ini kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Esok hari insya Allah kita akan teruskan teman-teman sekalian untuk menurunkan detail ini. Bagaimana taubat yang baik, caranya seperti apa, terutama untuk mengatasi penyakit nifaq. Kemudian apa yang dimaksud dengan islah, caranya bagaimana, sampai ke bagian bawahnya. Ya, saya kira itu yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Semoga ada manfaat yang bisa kita kaji. Mohon maaf bila banyak ditemukan hal-hal yang kurang berkenan, tidak tepat, mohon dimaafkan. Ma in uridu illal islah mastata'at. Ya, tidak ada hal lain kecuali harapan-harapan kebaikan yang kami ingin hadirkan. Kalaupun caranya kurang berkenan, mohon dimaafkan, mohon ditunjukkan supaya bisa dikoreksi untuk menyampaikan dengan cara yang lebih baik. Terima kasih semuanya. Semoga sehat selalu, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bersinergi dalam kebaikan. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wal munafiqin. وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته